إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى pada bab yang ke-44 bab qaulillah ta'ala wa asirru qawlakum awijharu bih innahu alimun bidhati sudur ala ya'lamu man khalaqa وهو اللطيف الخبير سورة الملك آيات 13 dan 14 sebagaimana bab sebelumnya Al-Imam rahimahullah ta'ala menegakkan hujjah bahwa al-lafzu berbeda dengan al-mahfuz. Yani perbedaan antara perbuatan hamba dengan perbuatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dibawakanlah hujjah yang lain yang menunjukkan bahwa sir dan jahar tersembunyi dan keras dari perkataan itu adalah perkataan hamba. Rabbuna jalla dzikruhu berfirman wa asirru qawlakum, dan rahasiakanlah perkataan kamu, awijharubi, atau keraskanlah ia. Innahu alimun bidhati sudur, sesungguhnya dia Allah maha mengetahui apa-apa yang ada di dalam dada-dada hambanya. Sir dan jahar adalah perkataan hamba, perbuatan hamba, dan itu adalah makhluk. Dari sini dapat diambil hukum atau satu keputusan bahwa qiraah dan tilawah dan al-lamdu dan as-saut semuanya adalah dari hamba, dari perbuatan hamba. maka kalau ia dari perbuatan hamba, maka ia adalah makhluk. Sedangkan yang dilafazkan atau dibaca atau disuarakan, kalau ia adalah dari ayat-ayat Al-Quran seperti ini, wa asirru qawlakum aw ijharu bih, maka ia adalah kalamullah. Maka semakin nyata perbedaan antara bacaan dan suara adalah bacaan dan suara hamba. Seperti saya membaca ayat ini, wa asirru qawlakum aw ijharu bih, ini tilawah, qiraah adalah qiraah saya, suara adalah suara saya, tapi yang saya suarakan dan yang dibaca oleh saya adalah kalamullah. Kalau yang dibaca oleh saya adalah kitab Fathul Bari, maka ia adalah perkataan atau tulisan Al-Hafidh. Dan begitulah Al-Imam dari satu bab ke bab yang lain secara bertahap memberikan dalil-dalil dari yang tegas sampai kepada yang lebih tegas dan sampai terus ketegasan yang tinggi sekali. Ala ya'lamu man khalaqa, tidakkah Allah yang menciptakan makhluk tidak mengetahui makhluk? Apakah Allah tidak mengetahui ciptaannya? Wa huwal latiful khabir, padahal dia, yakni Allah, disifatkan dengan al-latif al-khabir. Kemudian al-imam memberikan tafsiran, ya, ada yatakhafatuna yatasarruna, merahasiakan. Kemudian al-imam membawakan 3 buah hadis untuk memperkuat hujjahnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, حدثني عمرو بن زرارة عن هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله نبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القرآن ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم وابتغي بين ذلك سبيلا. حدثنا عبيد بن سعيد حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت نزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء. حدثنا إسحاق حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن وزاد غيره يجهر به. نعم. 3 buah حديث yang dibawakan oleh al-imam sangat tegas dan jelas sekali penunjukannya. Hadis yang pertama telah ditakhrij oleh al-imam dan dibawakan di sini untuk menjelaskan bahwa saut suara adalah suara hamba. Qira'ah hamba perhatikan idza shalla bi ashabihi rafa'a sautahu bil Qur'an. Lihat rafa'a sautahu bil Qur'an, berarti saut siapa? Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang disuarakan oleh Nabi bil Qur'an al-Qur'an. Berbeda antara suara dan yang disuarakan. Ini suara-suara saya. Kalau saya menyuarakan apa yang saya baca, maka itu adalah, kalau Al-Quran, maka yang disuarakan oleh saya adalah kalamullah. Qira'ah Nabi. فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك أي بقراءتك. Berarti qira'ah adalah qira'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang dikira'ahkan, yang dibaca oleh Nabi, qira'ah itu artinya bacaan. Bacaan adalah bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang dibaca oleh Nabi adalah ayat Al-Qur'an. Ini jelas sekali. Adapun hadis, ini sudah saya terjemahkan ya pada waktu yang lalu. Hadis nomor dari 7525 dan 7526 tafsir dari Aisyah bahwa ayat ini juga masuk ke dalam fid du'a. Yani wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtagi baina dhalika sabila. Ini turun berkenaan dengan salat, tetapi masuk ke dalamnya juga ad-du'a. Hadis yang ketiga 7527 juga jelas dan tegas sekali. Al-Imam rahmatullahi alaih meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Jurayj, akhbarana Ibnu Syihab. Karena hadis yang mulia ini beredar dari jalan Ibnu Syihab dengan dua lafaz. Lafaz yang pertama telah kita baca di hadis nomor 7482. Dan di hadis nomor 7527 lafaznya ini عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال. الإمام رحمة الله عليه meriwayatkan بإسناده dengan sanadnya sampai kepada Ibn Shihab dari Abu Salamah dari Abu Hurairah. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan dari kami, yakni dari orang yang mengikuti sunnah kami dalam bab ini, bab Al-Quran, orang yang tidak yataghanna mempunyai beberapa tafsir dari sebagian ulama. Sebagian kaum salaf menafsirkan yataghanna tahsinus saut, membaguskan suara. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Quran dengan suara-suara kamu. Berarti yataghanna, yakni saut, itu saut adalah suara-suara hamba, dan ia adalah perbuatan hamba, dan ia adalah makhluk. Sedangkan yang dibaca, disuarakan oleh hamba, kalau itu adalah Al-Quran, maka ia adalah kalamullah. Sebagian kaum salaf menafsirkan yajhar di sini, tetapi ini tidak menyalahi tahsinus saut. Sebagian kaum salaf menafsirkan yastaghni, yakni merasa cukup dengan Al-Quran. Al-Quran adalah segala-galanya yang mencukupi dia dari perkataan yang selain Al-Quran. Itu ada tafsir yang lain, nanti kita akan melalui hadis ini lagi insyaallah taala. Tapi penunjukan dalilnya di hadis ini sangat jelas dan tegas sekali. Kemudian al-Imam rahimahullah taala melanjutkan ke bab 45. Beliau lebih fasih dan lebih tegas lagi menjelaskan mazhab beliau, dan itu adalah mazhab kaum salaf. Bahwa antara qira'ah yang merupakan fi'lul abdi, perbuatan hamba, dan ia adalah makhluk, berbeda dengan fi'lullah, perbuatan Allah, sifat Allah berbeda. Bab al-imam sekarang membawakan dalam judul babnya qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengutip dulu, kemudian nanti membawakan dengan sanadnya. Rajulun atahu Allahu al-Qur'an fa huwa yaqumu bihi anaa al-laili wa anaa an-nahar. Seorang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran, maka dia menegakkan Al-Quran itu, maknanya membaca Al-Quran itu di waktu malam dan siang, siang dan malam. Warajulun yaqul, dan seorang mengatakan, lau utitu mithla ma utiya hadha, kalau sekiranya diberikan kepada aku seperti yang diberikan kepada fulan, kepada orang itu, fa'altu, niscaya aku akan mengerjakan, kama yaf'alu, sebagaimana perbuatannya. Ini lebih jelas dan lebih fasih lagi. Bahwa qira'ah adalah dari perbuatan hamba. Kata al-imam, ini kutipan hadis tadi, kemudian beliau mengatakan, fabayyana Allah, maka Allah menjelaskan, anna qiyamahu bil kitab, bahwa tegaknya hamba dengan Alkitab, membacanya hamba akan Al-Quran, huwa fi'luhu, dia, ia adalah perbuatan hamba. Waqala, dan Allah berfirman, kata Al-Imam, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah, penciptaan langit dan bumi, dan ikhtilaf, perbedaan lisan, bahasa-bahasa kamu, menunjukkan bahwa lisan al-labdhu adalah dari hamba, perbuat yakni makhluk. Wa alwanikum, dan perbedaan warna kulit kamu. Wa qala jalla dhikruhu, Al-Imam pun mengatakan, Allah jalla dhikruhu, yang maha besar penyebutannya, berfirman, waf'alul khayra la'allakum tuflihun, kerjakanlah kebaikan, niscaya kamu akan mendapat keberuntungan. Salah satu kebaikan apa? Tilawatul Quran, qira'atul Quran. Rabbuna mengatakan waf'alu, kerjakan. Berarti tilawah itu, qira'ah itu adalah dari fi'lul abdi, perbuatan hamba. Ini cara mengeluarkan hukum yang sangat halus dan sangat tinggi sekali. Silakan Suhail baca. Hadatsana Qutaibah, حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحسد إلا في اثنتين رجلا آتاه الله القرآن فهو يتلوه آن الليل وآن النهار فهو يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه فيقول لو أوتيت مثل ما أوتي عملت فيه مثل ما يعمل. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجلا أتاه الله القرآن فهو يتلوه آن الليل وآن النهار ورجلا أتاه الله مالا فهو ينفقه آن الليل وآن النهار. سمعت سفيان مرارا لم أسمعه يذكر الخبر وهو من صحيح حديثه. Al-Imam membawakan sebuah hadis dari jalan dua orang sahabat, atau katakanlah dua buah hadis. Hadis nomor 7528 dan 7529. Sebagai dalil beliau untuk menjelaskan perbedaan antara fi'lul abdi dengan fi'lullah. Al-Imam rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la taha suda illa fitnataini. Tidak ada hasad, tidak boleh saling hasad kecuali pada dua perkara. Hasad yang dimaksud bukanlah hasad dalam arti membenci nikmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Akan tetapi yang dimaksud adalah berkeinginan seperti perbuatan baik yang dilakukan oleh hamba. Beda. Hasad yang hakiki pada hakikatnya adalah membenci nikmat Allah yang Allah berikan kepada hamba. Allah memberikan kepada sebagian hamba rezeki yang melimpah ruah. Lalu sebagian manusia membencinya, ingin agar nikmat itu hilang dari hamba itu. Nah, tahulah kita bahwa hakikat hasad itu adalah membenci nikmat Allah yang Allah berikan kepada hamba. Tetapi berkeinginan melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh sebagian hamba, yakni perbuatan-perbuatan baik. Saya ingin seperti si fulan. Dia seorang yang kaya raya, tetapi murah hati, menginfakkan hartanya siang dan malam. Kalau saya diberikan harta seperti itu oleh Allah, saya akan mengerjakan seperti dia. Itu bukan hasad. Dan itu hanya ada pada dua perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, rajulun atahu Allahu al-Qur'an. Dalam riwayat yang lain, al-ilmu. Fahuwa yatluhu anaa al-lail wa anaa an-nahar. Lalu dia membacanya tilawah. Ini hujjah yang tegas sekali. Bahwa tilawah adalah tilawah hamba, qiraah adalah qiraah hamba, saut adalah saut hamba, perbuatan itu adalah perbuatan hamba. Yatluhu, dia fahuwa yatluhu, maka dia membacanya, membaca Al-Quran, ana al-lail wa ana an-nahar, siang dan malam. Fahuwa yaqul, maka orang yakni yang melihat si fulan membaca Al-Quran, ahli Al-Quran, dia ingin seperti si fulan. Fahuwa yaqul, la utitu misla ma utiya hadha la fa'altu kama yaf'alu. Kalau sekiranya diberikan kepadaku seperti yang diberikan kepada orang ini, niscaya aku akan mengerjakan seperti perbuatannya. Menunjukkan bahwa tilawah adalah perbuatan hamba. Wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu fi haqqihi. Dan seorang yang Allah berikan harta, lalu dia menginfakkannya pada jalan yang benar, pada haknya. Fayaqul, lalu seseorang mengatakan yang melihatnya, lau utitu misla ma utiya amiltu fihi misla ma ya'malu. Kalau sekiranya diberikan kepadaku seperti yang diberikan kepadanya, harta yang banyak, dan dia menginfakkan di jalan yang benar, pada haknya, pada haknya, amiltu fihi misla ma ya'malu, niscaya aku akan mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh dia. Demikian juga hadis nomor 7529, sama hadisnya tapi sahabat yang meriwayatkannya berbeda. Yang pertama adalah Abu Hurairah, sedangkan yang kedua adalah Ibnu Umar. Sedangkan yang kedua adalah Ibnu Umar. Iya. Sama hadisnya. Dan ini adalah hujjah yang sangat kuat sekali dari al-imam. Dan itulah manhaj salaf. Barangkali ini ikhwan yang bisa saya bahas dan saya sampaikan pada antum, insyaallah taala ini terakhir majlis kita. Kapan-kapan jika Rabbuna Jalla wa Ala memberikan waktu pada kita, kita akan lanjutkan majlis ini insyaallah taala, menyelesaikan bab-bab selanjutnya sampai akhir kitab Tauhid, yaitu sampai bab ke 58. Ya. Sampai bab 58. Ya, sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.